Ombak subawa jauh-jauh-jauh, tapi nona yang putar balik. Beta panggayung jauh-jauh-jauh, harus pukul beta tebalik. Ini nona punya mau-mau-mau, par bikin kantong dua tapele. Dong datang kasih tahu-tahu-tahu, kalau nasu ada yang kele. Aneka Music Safari Record Zedika. Angin datang kasih kabar, dia bilang sesusah nang deng dia di sana.